Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Syukur alhamdulillah kembali pagi ini bisa bersama kembali dalam bimbingan membaca Al-Quran. Ibu dan bapak, tentu kita masih meneruskan suratul Baqarah, surah kedua, ayat yang ke-70. Namun sebelumnya surah-surah pendek kebetulan ini ada di Mukti. Habis sahur tidak bobo lagi, akan mencoba membaca, kita membaca surah-surah pendek. Barangkali bisa membantu untuk ibu dan bapak yang tengah belajar untuk kelas A atau kelas B. Mas Jaka barangkali dibantu suara ininya diperbesar, mohon maaf. Ya, ada di Mukti yang akan mencoba nanti. Di Mukti sudah sampai surah apa sekarang hafalannya? At-Tariq ya, At-Tariq, alhamdulillah. Tapi sebelumnya kita baca surah-surah pendek dulu. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita akan mencoba terlebih dahulu surah An-Nas ya. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin-nas. Di ya, nanti surat Al-Baqarahnya akan kita teruskan. Ya, surah An-Nas ya. Untuk ibu dan bapak yang tengah berlatih, Pak Hari kapan kelas A, kelas B? Ya kelas C aja. Baik, kita coba nanti dia Mukti membantu membaca juga ya. Ya, surah ke-114 Juz Amma, surah terakhir di urutan Quran ya. Surah An-Nas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, إلهي الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس di situ الذي يوسوس في صدور الناس من الجن minal jinnati wan nas. Coba dia mukti Qul a'udzu birabbinnas. Qul a'udzu birabbinnas ya. Dihafal, dibaca boleh, dihafal boleh, kamu boleh. Jangan sampai lupa hafalannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabb bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bagus, lepas suaranya ya. Ini kayak ayah. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba yang kecap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lagi ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang kalau ada berfalaknya, coba sih hafalan. Kalau ambil berfalak, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq, nasyarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin nafasati fil uqad, wa min syarrin nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Coba ikuti lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya barak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Coba dari awal. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin iza waqab. Iza hasad. Itu ker. Nah, berapa hafalan udah tinggi. Makanya ayah ngajak Uti biar hafalannya diulang lagi. Lagi hafalannya. Yang lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Segera. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Jangan sampai lupa lagi, sayang. Kulullah, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba di sendiri. Kulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Nih, kebanyakan main game nih. Main game boleh tapi ingat waktu. Ini ya. Atoriknya. Putih hafalan sudah sampai atorik ya? Sudah ayat berapa? Coba. Pengen dengar. Wassamai watorik. Saya hafalnya. Bismillah. Hafalannya silakan. Bismillah. Atorik ini sebentar. Ya. Atorik ini surah ke-786 ya. Atorik. Wassamai watorik. 86. Ya silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmus saqib. Sa'nya hujung lidah. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Fal yang suril insadu mimma huliqa. Huliqa mimma indafiq. Jadi ifa. Khuliqa mimma indafiq. Yakhruju min bainis sulbi wattara'ib. Wattara'ib. Kokolah kubro. Terus innahu. innahu ala raja'ihi laqadir. Terus? Yauma tublas sarair. Saro, bukan sara. Saro, orang saro. Iya, ulang lagi ya. Yauma. Sarair. Yauma. Yauma tublas sarair. Sarair. Sarair. Gitu, terus. Fama? Fama. Fama lahu min kuwatin. Wala idgham biguna. Fama lahu min kuwatin wala nasir. Terus, wassama? Wassama'i dhatir raj'i wal ardi dhatis soda. Terus, innahu? Innahu laqaulun fasl. Belum sampai situ ya. Enggak apa-apa. Udah, coba tuh. Sampai akhir. Ayo tuh coba. Innahu laqaul. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Bil hazal. Innahum. Yakiduna kaida. Ulang. Innahum. Yakiduna kaida. Wa akidu kaidah. Famahilil kafirina am hilhum ruwaida. Itu belum hafalnya baru sampai 8. Ya lagi dari atas coba ikutin ayah. Biasanya suka hafal. Ya udah. Nantinya lagi saum. Jadi ya udah buang dulu. Iya. Ini suka pilek ya. Kayak ayah aja. Ya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa maa adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. Kullu nafsin lammaa 'alayha haafidh. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْدَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Coba kamu sayang. Wassalam. Tidak banyak orang yang hafal. Kamu kan baru kelas 2 ya. Dan Alhamdulillah sudah sampai atorik. Tapi hafalan ini jangan sampai lupa lagi saya. Kamu dulu lagi siaran suka sore, suka ikut ya. Sekarang enggak pernah ikut. Jadi hafalannya pada lupa-lupa lagi. Gitu ya. Diulang lagi. Atorik ini sudah ke-86. Enak ini untuk belajar mad-madan ya. Di sini ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil, was-samai mad wajib mutasil, wa ma adra mad jaiz munfasil. Itu. Was-samai wa-tor. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wa طارق وما أدراك ما الطارق عن نجم An-Najmu Tsaqib. In kullu nafsin lam ma alayha. In kullu nafsin lam ma alayha hafiz. Khuliqa mimma indafiq. Ulang. Khuliqa mimma indafiq. Yahruju min bainis sulbi wat taraib. Terus. Yang matubilas sar. Innahu ala rajahi laqadir. Yang matubilas sarair. Fama min. Fama lahu. Fama. Hafalannya. Fama lahu. Minku. Diulang. Fama lahu. Fama lahu minku watu fama. Wala. Wala nasir. Fama lahu min quwwati wala nasir. Wasama. Wasama. Izati raja'i. Raja'i. Wal ardi dati soja'i. Innahu. Innahu. Laqaw. Innahu laqawlun fasal. Wama huwa bil hazal innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kamu belum hafal banget ya, enggak apa-apa. Nah, ayah juga belum hafal, kadang-kadang suka lupa surat ini. Yuk, sabis. Terakhir. Sabis. Al-A'la. Iya. Sabis. Kan udah hafal. Jadi, jangan nama hafalan yang lama udah lupa lagi, sayang. Iya, sabis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihis marabbika. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis marabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Jangan ke hidung atau? Jangan. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhraja. Akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya Lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiru kalil yusra fadzakir inna fa'atil zikra terus saya zak karumayah yakhsha diulang saya zakarumayahsha wa yatajannabuha ashqa allazi allazi yaslana masuk allazi yaslana gitu. Allazi yaslana al-kubra. Summa la. Yamutu fiha wa la yahya. Yang semangat. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kod. Afna. Ah, jangan ngehidung atuh. Mentang-mentang lagi saum nah. Kod. Kod aflaha man tazakka. Wa zakara isma rabbihi fasalla. Bal tu'siruna. Tak, ujung lidah. Bal tu'siruna hayatad dunya. Wal akhiratu khairu. Wa abqa. Inna hadza lafis. Inna hadza lafis. Ula sufi Ibrahim wa Musa. Pinter. Satu lagi, Al-Ghosiyah. Al-Ataka. Kan kamu kadang-kadang diajaknya susah, biasanya bobo lagi. Ya, puasanya udah sampai maghrib ya, alhamdulillah. Ya, Al-Ataka, Al-Ghosiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tasla naran hamiyah tuska min aynin aliyah aniyah ulang tuska min tuska min aynin aniyah aniyah yang jelas tuska min aynin aniyah terus laisa yang jelas lai pokoknya laisa lahum ta'amun illa min dari' la yus jangan ke hidung la yus siru ala yu'ni mi'ju terus wujuhun ya wa izin na'imah a'in wujuhun ya wa izin na'imah Lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha aina jariyah terus fiha sururum marfu'ah wa akhwa dengan wa bum mawdu'ah wa namariq masfufah wa zarabiyyu mabthusah ya saya ujung ini dah wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at terus wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu allahul azab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Suaranya enggak begitu bagus ya, lagi saum gitu ya. Udah sana, keluar. Baik, masih ada waktu 15 menit kita teruskan yang kemarin ya. Kita lagi ngerekam. Untuk ibu dan bapak, ini untuk ibu yang, ibu jangan ke Jawa dulu. Jadi kemarin telepon, Pak Ari saya mau ke Jawa, mungkin gak ke Jakarta lagi. Udah saya siapkan ya kasetnya. Nanti perbanyak di sana silahkan. CD kasetnya, ada SMS juga. Silahkan ke rumah yatim ya. Di rumah yatim di teleponnya 850-6546. Hari Sabtu, hari Ahad, saya ada di taklim. Ya, silakan. Itu Murotal. Murotal tadi terlewat ya. Pak Ari, Murotal yang tadi surat At-Taubahnya ada yang terlewat. Oh, ada yang terlewat. Langsung surah Yunus. Oh iya. Tadi kan At-Taubah yang kemarin. Oh, At-Taubah Sabtu ini. Sabtu At-Taubah 109 sampai 129. Betul tadi itu kan? Untuk hari Minggunya surah Yunus 1 sampai 25. Ya, betul Mas Jaka ya, begitu ya. Ini ada yang terlewat katanya. At-Taubahnya? Enggak. Nah, ini ada yang terlewat. Pak Ari, Murotal yang tadi surah At-Taubahnya ada yang terlewat. Yang tadi surah At-Taubah ayat 109 sampai 129. Untuk hari Minggu, Ahad, besok surah Yunus ayat 1 sampai 25. Ini datanya seperti itu ya. Itu gitu surah Yunus 1 sampai 25. Hari ini hari Sabtu ya. Ini sudah tertulis Mas Jaka, Sabtu Minggunya sudah ditulisin. Iya, terima kasih Ibu ya. Barangkali nanti kalau terlewat kita ulang lagi. Surah At-Taubah ayat 109 129 kan tadi. Besok surah Yunus 1 sampai 25. Ya, ini hari Sabtu ya. Terima kasih Ibu masukannya. Kemudian Pak Ari, saya mau ngaji. Silakan ke rumah yatim ya, masih ada. Sabtu dan Minggu ini terakhir barangkali. Ya. Ini ya ismam pada surah Yusuf. La ta'mon. Nah, ini sudah dijelaskan ya ismam itu. La ta'manuna jadi la ta'mon. Nah, itu ya. Nanti dibahas kembali dalam pelajaran tajwidnya. Kemudian ini Pak Ustadz kalau di enggak jelas ini pertanyaannya. Itu ya Badawi di Bekasi. Ini disingkat kalau tasdid ain dengan tasdid kin bunyinya atau ain dengan huruf yang lain makasih. Aduh enggak jelas nih pertanyaannya ya. Kalau baca SMS harus agak jelas tulisannya karena buru-buru ini. Pak Ari, kajian kita hari ini ayat 70 surat Al-Baqarah ya. Pak Hasim Lenteng Agung. Nah, hamas selain kaf apalagi? Ada 10 ya huruf hamas itu. Coba nanti dilihat di buku kedua. Ha itu termasuk hamas. Cuman yang populer hamas itu kaf sama tak mati ya. Karena yang lain itu hamas itu ha tetap hidup dan mati tetap ada hamasnya. Sedangkan tak sama kaf itu jadi hamasnya kalau mati. Ini Pak Ari, bagaimana cara membaca dan apa hukum bacaan pada surah Hud ayat 41. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar di kaset bahwa Syekh membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu namanya imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Iya, begitu. Itu imalah namanya ya. Nah, bahkan bukan hanya itu sebetulnya. Masih banyak wadduhe kan dulu ya. Ustaz Muammar begitu kan. Tapi sebaiknya tidak ya. Kalau belum memiliki ilmunya sebaiknya tidak dibaca. Ini Assalamualaikum Mukti, apa kabar? Kangen dengan suara Mukti. Iya. Kelas berapa sekarang? Kelas 2, Ibu. Semoga menjadi anak yang soleh, pinter. Amin. Ya, dari Ibu Sri di Cikarang. Ya. Itu karena banyaknya permintaan ingin suara Mukti. Ya, saya bangunin tadi. Oh ya, tadi langsung surat Yunus ya, At-Taubah yang terakhir terlewat. Oh ya, terima kasih. Terima kasih masukannya, nanti kita lihat apa bisa dicatat aja ya. Besok 1 sampai 25 Yunusnya ya, kita ulang lagi. Ya mungkin tadi agak tercatatannya ya, mohon maaf. Terima kasih laporannya Ibu Bapak. Baik, kita teruskan surah Al-Baqarahnya. Gak apa-apa kita meneruskan, karena ya, Mukti itu kadang-kadang kan hari biasa dia sekolah ya, gak bisa ikut. Sudah sampai surah Al-Baqarah. Rekaman saya di kaset sudah sampai ayat ke-69 ya. Ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر Innal baqara tashabaha 'alaina. Kalau cepat-cepat agak susah di situ ya. Innal baqara tashabaha 'alaina. Itu ada tanda waqaf dihentikan lebih utama. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul. Jadi tusilu ro-nya. Diulang ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harth. Itu tuh waqaf isyarah rum. Musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ayat 72-nya. Wa'idh, jangan wa'id, jangan wa'ij, wa'idhal. Bukan kol-kolah ya. Kadang-kadang ada yang baca kol-kolah. Kayak kemarin ada yang nanya. Di Ad-Duha ya. Di alam nasrah. Gimana membedakan do dengan zo? Alladhi anqadha zahrak, bukan. Alladhi anqadha zahrak, qadha zahrak gitu ya. Pak siapa tuh kemarin bertanya ya. Itu. Baik. Ayat 72-nya. Nanti di edit, dihilang, dihapus-hapus yang enggak perlunya ya. 72. Wa il qataltum. Tuh, jadi bukan kultum. Wa il qataltum nafsan fadda ra'tum fiha. Wa il qataltum nafsan fadda ra'tum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna adribuhu bi ba'dihā. Kadzalika yuhyillahu al-mautā wa yuriikum āyātihi. La'allakum ta'qilun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaku fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم وإنهم إلا يظنون فويلٌ kalau dihentikan jadi malin فويل itu ya فويلٌ للذين يكتمون فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ حمس وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ yaksibun. Susah ya baca yang benar mah. Hamsnya, kol-kolahnya. Coba aja dengerin kori-kori ah. Kalau memang sekadar lagu mah kol-kolahnya hilang, hamsnya kadang-kadang hilang gitu ya. Baik, kita tengah belajar kok ya. Ini keluarga besar Bapak almarhum Bapak Haji Rukin, Rukin Prayitno di Kapling DKI Cipinang Cipayung ya. Ini untuk guruku, temanku, sekaligus anakku, Pak Arya. Terima kasih Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan ini almarhum Ibu ya. Ibu Hajah Rukin Prayitno. Semoga Bapak diterima ya. Segala amal ibadahnya insya Allah diampuni segala kesalahan dan dosanya ini. Udah lama ya. Nggak ada kabar ini Bapak Rukin Prayitno. Ibu di Kapling DKI Cipayung, Jakarta Timur. Terima kasih juga untuk ibu dan bapak yang sudah membantu anak-anak yatim. Masih ada waktu ya hari ini Sabtu dan Ahad. Silakan ke rumah yatim yang ingin membantu anak yatim, silakan kasih langsung ya. Yang ingin kaset, ingin CD, silakan hari Sabtu, hari Ahad ini terakhir. Sudah saya siapkan karena mengingat ibu yang mau pulang ke Jawa, aduh, jangan ke Jawanya, jangan ini pulang lagi ke Jakarta tuh ya. Ya, nanti saya masih ini ingin insya Allah niatnya ingin sampai tamat ya direkamkan gitu, biar ibu dan bapak bisa belajar di rumah. Sekali lagi saya bukan yang terbaik, tapi untuk yang latihan memadai lah. Nanti kalau sudah bagus, jangan saya yang dipakai, tapi seh nanti langsung. Al-Matrud, Syekh Huzaifi, banyak ya syekh-syekh itu. Yaitu kita ikuti mereka. Memang Rasulullah mengingatkan Bacalah Al-Quran seperti orang Arab yang fasih. Iya, kalau saya kan gak fasih, hanya sekedar bisa aja. Ibu dan Bapak ada saran, ada kritik, ada masukan, silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-828-7881. Hari ini ada taklim di rumah yatim, Sabtu dan Minggu ya, Ahad, jam 9 sampai jam 12. Terima kasih untuk kebersamaan pagi ini. Dan untuk merotal, kita baca kembali surah Yunus, ayat 1 sampai 25. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.